Mangga datang ke cager-cager. Kumaha itu pepet tuh kumadinya? Kita ngesok kabina-bina ini kesahate, ya kita ngesok kabina-bina. Kesalah kita ngesok kabina-bina ini ada dosa, ya kita ngesok kabina-bina. Kekaragi pangantenan panjang keserupa-rupa aratnya ada kasusahna apetek kabina-bina. Kesalah kita ngesok kabina-bina ini kesahate, ya kita ngesok kabina-bina. Sampai